Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para hadirin sekalian, barakallahu fikum. Dan para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan hadis-hadis tentang sabar dari kitab Riyadhus Shalihin, itu hadis yang terakhir. Hadis nomor 29. Atau hadis nomor 53 dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana dikisahkan dalam hadis ini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pada sebagian peperangan yang dilakukan melawan orang-orang musyrikin yang memerangi beliau, maka beliau mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk la tatamannau liqa al-adu. Yang pertama, jangan berangan-angan untuk bertemu musuh. Nasihat yang kedua, was'alullah al-afiyah. Mohonlah kepada Allah keselamatan. Kemudian yang ketiga, beliau menasihati kepada para sahabat. Naam, fa idza lakitumuhum fasbiru. Kalau kalian diuji berhadapan dengan orang-orang musyrikin dalam peperangan, maka bersabarlah. Iya. Ini syahid dalam bab sabar. Bersabarlah kalian ketika menghadapi peperangan melawan orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin memiliki permusuhan yang nyata kepada ahlul Islam wa ahlut tauhid sampai datangnya hari kiamat. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahud dan Nasara sampai engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti milah mereka, ajaran mereka. Jadi kalau kita belum mengikuti model-model Yahud wa Nasara, mereka tidak akan berhenti melakukan peperangan. Entah perang fisik atau Ghazwatul Fikr. Ya, ini mereka lakukan. Sampai berhasil mengeluarkan kaum muslimin dari tauhid. Iya, dari milahnya. Oleh karena itu kalau memang terjadi yang demikian ini, peperangan bersama mereka, bersabar. Kemudian beliau menasihati yang keempat, wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah bahwa jannah surga itu di bawah naungan bayangan pedang. Iya. Kilatan pedang di saat berjihad fisabilillah, dan kalau kita gugur di medan jihad, balasannya adalah surga. Iya. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 169, 171. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh dalam membela agama Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yuzakun. Bahkan mereka itu ahya, hidup. Iya. Mereka diberi oleh Allah rezeki. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka terus diberikan rezeki oleh Allah. Arwah-arwah mereka. Naam. Ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Mereka diberi oleh Allah rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka juga bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Wa yastabsyirun. Mereka memberikan kabar gembira. Memberitahukan. Billadzina lam yalhaqu bihim. Kepada orang yang belum menyusul mereka. Ya. Para syuhada memberitahukan, ayo kalian ikut bersama kami mati syahid. Kenikmatannya luar biasa. Lam yalhaqu bihim min khalfihim. Ala khafun alaihi walahum yazalun. Bahwa tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak pula bersedih. Iya. Namun kita tidak tahu, tidak mendengar ucapan-ucapan para syuhada. Yang mereka sangat bergembira dengan nikmat yang telah didapatkan oleh mereka. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini sebagai dalil bahwa para syuhada mereka diberi oleh Allah dalam kehidupan mereka dengan rezeki-rezekinya. Ya, Ja'far bin Abi Thalib ketika perang Mu'tah, kedua lengan atau kedua tangannya terpenggal, dipegang bendera dengan tangan kanan dipenggal, pegang tangan kiri, tangan kirinya dipenggal, diapit oleh kedua kakinya sambil digigit, kepala dipenggal. Ya, Allah berikan sayap untuk bisa berkeliling di jannah, mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kenikmatan yang luar biasa ini diberitahukan, namun kita tidak mendengar. Yastabsyiru nabihim. Lam yalhaku. Yastabsyiru nabilladina lam yalhaku bihim min khalfihim. Ya. Yastabsyiruna bi ni'matin minallah. Mereka bergembira dengan nikmat Allah itu. Wa fadlin, dan keutamaannya itu. Wa anallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin. Sehingga ayat ini menunjukkan, kata Syekh, syahid idza kutila fi sabilillah. Kata Syekh Utsaimin, orang yang mati syahid dalam ayat ini, mereka orang-orang yang apabila terbunuh di jalan Allah, fa'innahu la yuhissu bita'nah. Di awal kematiannya tidak merasakan ta'an, rasa sakit, atau bidorbah, atau pukulan. Ka'annaha laysati syai', kematian bagi mereka tidak terasa, tidak mendapatkan rasa sakit sedikitpun. Illa anna ruhahu takhruj minad dunya ila na'imin da'imin abada. Keluarnya ruh dengan pelah, dengan penuh kenikmatan, menuju kenikmatan yang abadi, jannah. Disambut oleh para bidadari-bidadari surga. Ya, mereka bergembira. Kematiannya tidak terasa sebuah rasa sakit, namun sebuah kenikmatan. Walihada qala Nabi wa Rasulullah Nabi SAW bersabda, wa'lamu annal jannata tahta zilali suyuf. Oleh karena itu, ketahui oleh kalian, surga itu di bawah zilal, naungan, kilatan pedang. Ya. Kana minas sahabah, dikisahkan, di antara sahabat namanya Anas ibni Nabar. Qala, dalam hadis Bukhari, Anas ibni Nabar itu berkata, ketika diberitahukan, ketika diceritakan tentang jannah, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi, para sahabat mendengar Nabi mengkabarkan dengan kabar yang gembira adanya surga yang luasnya selubar langit dan bumi. Maka Anas bin Nadhar menceritakan ketika perang Uhud waktu itu, inilah ajidu rihal jannah duna Uhud. Aku mencium, lihat ini, orang yang rindu dengan surga, orang yang ingin kembali ke kampung halak, kampung aslinya itu kampung akhirat, dan dia mengharapkan surganya sampai dia mengatakan, aku dapatkan baunya jannah dari belakang Uhud ini. Iya. Undur kaifa fatahallah masyamahu. Perhatikan kaum muslimin, bagaimana Allah membuka ketajaman penciuman orang yang ingin mengharapkan kampung akhiratnya. Bau surga sudah tercium dari belakang Uhud ini. Ya. Hatta syamma rihal jannah duna Uhud. Sampai penciumannya tajam, tercium bau jannah dari belakang Uhud. Akhirnya Anas ibni Nadhar fakutila syahida. Terbunuh sebagai syahid. Dalam kondisi tidak mengenal, jasadnya tidak dikenal, karena sudah luar biasa cabikan-cabikan pedang tombak yang banyak di tubuhnya, sampai orang tidak mengenal siapa ini orang. Yang kenal cuma keluarganya ketika melihat jari jemarinya. Oh, ini Anas ini. Ya, luar biasa untuk mendapatkan jannah penuh dengan pengorbanan, capikan pedang, ya, tombak, panah dihadapi demi untuk bisa menggapai apa yang dia dapatkan dari bau jannah. Luar biasa. Jadi penuh dengan pengorbanan tentunya. Harus diganti dengan cucuran darah. Ini adalah para sahabat. Kehidupan dunia yang sementara, baik, Mereka ganti dengan kehidupan yang abadi dan rela mengorbankan kenikmatan yang ada di dunia ini demi mendapatkan jannah. Kadang kita kepengin mendapatkan jannah, tapi ketika datang ujian mundur. Gimana? Tapi penuh dengan kesabaran, diiringi doa, mohon pertolongan kepada Allah dengan ujian-ujian yang ada. Ujiannya para nabi, para sahabat jauh lebih hebat. Kalau imannya lembek, ujiannya lembek. Imannya kuat, ujiannya berat. Sesuai dengan kadar iman kita masing-masing. Yep. Para sahabat, mereka orang-orang yang radhiyallahu anhum, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan jaminan jannah. Sampai para suhajiri dan ansor, atau sahabat yang ikut perang Badar, sampai dikatakan oleh Nabi, i'malu, i'malu masyiktum, beramal semau kalian, karena Allah telah mengampuni kalian. Luar biasa. Allah mengetahui kekuatan iman para sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Iya. Ini diantara beberapa poin penting yang dinasehatkan oleh beliau, mengingatkan para mujahidnya ketika berangkat ke medan jihad. Lalu kata Syekh, setelah Nabi memberi nasihat penting, poin-poin penting, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya berdoa. Ya, karena memang doa itu penting. Terkhusus di saat terjepit, terkhusus dalam kondisi sulit, terkhusus dalam kondisi memang kita makhluk yang lemah dan butuh kekuatan yang maha kuat itu Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepadanya, beristighosah kepadanya. Karena banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sekarang, istighosahnya bukan memahil ya Allah, ya Allah. Istighosahnya yang diharapkan pertolongannya adalah keluar dari dalam kubur. Ahlul kubur bisa memberikan pertolongan. Nah, ini sudah istighosah yang tidak dicontohkan. Tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Maka Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Di saat menghadapi musuh. Allahumma munzilal kitab. Allahumma munzilal kitab. Ya Allah, zat yang menurunkan kitab. Ya. Wa mujriyas sahab. Dan yang menjalankan awan. Wahzimal ahzab, dan yang menghancurkan, membinasakan ahzab, kelompok-kelompok musuh. Ya. Ihzimhum mansurna alaihim, binasakanlah mereka dan tolonglah kami menghadapi mereka. Muttafaq alaih. Kata Syekh Utsaimin, hadza du'a yanbahil mujahid, doa seperti ini sepatasnya bagi para mujahid untuk yad'u bihi ayad'uwa bihi idza lakala du'a, untuk dibacakan di saat ketemu musuh. Ini doa di saat berperang. Jadi doa ketika menghadapi musuh ini, Allahumma munzil kitab wa mudriya sahab wa azimal ahzab ihzimhu mansurna alaihi. Itu aja. Mohon kepada Allah. Dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul. Nah, ini. Fahuna dalam doa ini kata Syekh, at-tawassul tawassala Rasulu alaihi salatu wasallam bil ayat asy-syar'iyyah wal ayat kauniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada Allah dengan ayat-ayat syar'iyyah dan ayat-ayat kauniyahnya. Ayat-ayat syariah Al-Quran. Dengan ayat-ayat kauniyahnya awan. Ya. Artinya apa? Tawassala bi inzalil kutub, kitab wa huwal Quran. Nabi bertawassul kepada Allah dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Au yashmulu kullu kitabin, atau mencakup seluruh kitab. Wa yakunul murad bihi al-jins, tapi yang dimaksud di sini al adalah jenis kitab. Munazzilul kutub ala Muhammad, la ala ghairi, bukan wa ala ghairihi. Kitab yang diturunkan kepada Muhammad SAW, Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepada selainnya, yaitu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim wa Musa. Ini tawasul yang syar'i. Tawasul kepada zat, yaitu Allah yang menurunkan kitab. Seperti Nabi juga bertawasul ketika sholat malam. Tahajud. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatir samawati wal ab, alimil huwi wa syahada ila hari tu'ab. Fahada, ini menunjukkan bahwa beliau bertawasul dengan menyebut perkara yang besar. Turunnya Al-Quran itu perkara besar. Quran sebagai pemberi petunjuk ilmu kepada umat manusia. Yang kedua, beliau bertawasul dengan adanya Allah Azza wa Jalla zat yang mujriyah sahab. Apa itu mujriyah sahab? Menjalankan awan. Iya. Hadihi ayatun kauniyah. Ini juga bukti yang nyata adanya Allah. Awan as-sahab al-musakhkhar bainas samaa'i wal ardh. Awan yang ada, ya Allah tundukkan, yang ada di antara langit dan bumi itu, la yajrihi illallah azza wa jalla. Tidaklah awan itu berjalan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Semua itu kecuali dengan perintahnya Allah Azza wa Jalla. Jadi awan itu adalah makhluk yang Allah Ta'ala memilikinya, dan Allah yang mengatur dan menundukkannya. Ya. Jadi yang benar, hujan itu turun dari sisi Allah. Ya? Dan awan itu Allah Ta'ala yang mendatangkan. Sampai ada orang barat sana, itu pernah bercerita tentang adanya ikan yang turun dari langit. Hujan ikan. Ada hujan ikan dari awan. Gimana ini? Kata mereka, oh itu karena awan itu dari laut. Ikannya mungkin naik. Gitu. Lalu sampai di atas nanti turun. Teori alam katanya. Teori alam. Tapi kadang kenapa? Tidak ada panas, tidak ada mendung, tiba-tiba apa? Hujan. Bisa terjadi. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, awan itu milik Allah, dan semua itu di bawah kekuasaan Allah. Ya. Dan rezeki, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dalam surat apa itu? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Surat apa? Azariyah. Dan di langit itu rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Apa mungkin ada ikan jatuh dari atas? Ya mungkin saja. Tapi orang barat ya tidak percaya ya. Mungkin. Iya. Termasuk pertolongan, pertolongan dalam peperangan itu kadang turun dari atas. Seperti apa? Turunnya para malaikat. Iya. Maka Nabi bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan zat yang mengatur awan. Lau istama'atil umam kulluha bi alatiha wa mu'addatiha ala an tajri hadza sahab. Kalau seluruh umat berkumpul dengan memakai alat-alat modern, dengan segala perangkat-perangkatnya untuk menjalankan awan yang ada di langit itu. Au an tasrifa wajha, atau mengarahkan ke arah yang diinginkan. Mastata'at, kata Syekh, para manusia yang bersepakat tadi tidak akan mampu. Ila dzalika sabila, untuk melakukan jalan seperti itu. Wa inama yajriyahu man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Karena yang menjalankan awan itu adalah Allah, yang apabila menginginkan sesuatu tinggal mengatakan kun, jadi fayakun, maka jadi. Ya. Masyaallah. Ini adalah nasihat penting bagi kita agar manusia sadar, kalaupun bisa bikin hujan, itu hujan buatan. Biayanya besar. Pada beberapa tahun yang lalu di Jawa Barat, pemerintah membuat hujan buatan. Ke pesawat. Ya. Tapi bukan bikin hujan. Hujan-hujanan. Yang habisnya miliaran. Luar biasa. Biayanya besar. Karena memang yang bisa menurunkan hujan, sekali lagi kata Syekh di sini, adalah Allah yang mengatakan kun fayakun. Wa minhu, dan termasuk di antara doa beliau dalam hadis ini, beliau bertawasul menyebut tentang Allah yang hazimal ahzab, membinasakan musuh, mengalahkan musuh. Hazimal ahzab. Fa inna Allah azza wa jalla wahda huwa alladhi yahzimul ahzab. Allah sendiri yang mampu membinasakan pasukan-pasukan yang banyak itu. Wa minhu, dan di antara contohnya. Contoh namanya perang Ahzab. Dalam Al-Qur'an juga ada namanya surat apa? Al-Ahzab. Perang Ahzab itu dikisahkan, kata saya di sini, annallaha hazamal ahzab, bahwa Allah azza wa jalla itu menghancur luluhkan kelompok pasukan-pasukan musyrikin fi ghazwatil ahzab, di saat perang Ahzab. Perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Ahzab karena pasukan multi gabungan, maksudnya gabungan kabilah-kabilah Arab plus dari Mekah berkumpul bersekutu, pasukan sekutu mengepung Madinah. Ya, maka dikatakan Ahzab. Dikatakan perang Khandaq karena waktu itu kota Madinah dibikin parit atas usul yang Salman Al-Farisi. Dibikin parit yang lebar, dalam, sehingga kalau orang lompat tidak bisa. Namanya dikatakan perang Khandaq atau perang apa tadi? Ahzab. Walati qadda jama'a biha akthar min asrabi alaf muqatil. Pasukan musyrikin terkumpul lebih dari 10.000. 10.000 gabungan multi apa tadi? Gabungan dari sekian banyak kabilah. Khalal Madinah, yakni yang ada di sekitar Madinah. Liyuqatilu Rasul, untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi masya Allah, bahkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, pasukannya itu bukan hanya 10, lebih dari itu, mencapai 12.000 gabungan. Belum lagi, dari dalam kota Madinah itu ada suku Bani Quraidah yang khianat. Tadinya sudah sepakat tidak menyerang, tapi mereka menyerang dari dalam. Tapi luar biasa, pasukan sebesar ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu jumlahnya 3.000 orang. Kurang lebih pasukannya. 3.000 lawan berapa tadi? 12 atau 10.000. Luar biasa. Kalau orang yang jiwanya bukan jiwa besar, mungkin berpikir yang macam-macam. Tapi orang mukmin selalu yakin dengan pertolongan Allah. Ya, lihat kekuatan Allah di saat pasukan mengepung, orang-orang musyrik mengepung kota Madinah selama sebulan. Dikepung sebulan. Ya, gimana? Selama sebulan kurang lebih mereka mengepung kota Madinah. Mau masuk tidak bisa. Sempat ada yang masuk dan terjadi perang waktu itu dan dilawan oleh Ali bin Abi Thalib. Diadakan perang tanding, ya, antara Ali bin Abi Thalib dan siapa waktu itu dan orang musyrik tadi, Amr bin Abdud namanya, dan gugur, ya, terkalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, demikian. Namun kata Syekh, perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla sendiri, lakinna Allah Azza wa Jalla hazamahum wa raddallahu alladziina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira. Tapi Allah Azza wa Jalla mengalahkan pasukannya orang-orang musyrikin yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Dan Allah kalahkan mereka, kembalikan mereka ke Mekah. Bighaidihim, dengan mereka membawa kemarahan. Ghaid, jengkel yang dalam. Kenapa? Lam yanalu khaira. Pasukan yang jumlahnya ribuan ini kok tidak mampu masuk Madinah. Menghadapi cuma 3.000 orang. Tidak mampu. Farsala alaihim rihan wa junudan. Allah kirimkan pasukannya. Apa itu? Rihan. Apa itu rih? Angin. Angin itu bikin orang bingung loh. Ya, bisa terbang orang, diterbangkan oleh apa? Angin. Luar biasa. Jadi jangan macam-macam dengan kebesaran Allah. Anginnya saja bisa bikin orang kalang kabut. Sampai tenda-tenda orang musyrik itu tumbang. Ketel-ketelnya terbang. Ya. Dan dimasukkan di hati orang musyrik itu setakut. Nah, sudah takut, cemas, nah ini sudah kalah. Akhirnya mereka pulang. Pulang dan tidak membawa kemenangan. Luar biasa. Rihan wa junudan wa zalzalat bihim wa kafa'at kudurahum wa asqatat khiyamahum wasara la yastakiru lahum qarar. Kata Syekh, Allah kirimkan angin dan tentara-tentara, yang dimaksud tentara di sini malaikat. Malaikat. Sampai Jibril memimpin pasukan malaikat dari langit. Dikoncangkan hati mereka dan diterbangkan kudurahum, ketel-ketel mereka. Dan asfatat, ditumbangkan tiang-tiang, apa namanya, khiyam, apa namanya, tenda-tenda mereka. Sebulan kepung, selama sebulan makan di situ, tidur situ. Tapi pasukan ini sara la yastaqir, tidak mampu untuk bertahan, tidak memiliki kekokohan. Iya, sebagaimana Allah kisahkan hal ini dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke 9. Ya, Allah kisahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah. Alaikum, atas kalian. Id ja'atkum junudan, ketika Allah datangkan kepada kalian tentara-tentara. Tentaranya Allah itu angin, malaikat. Ya. Fa arsalna alaihim riha, dan kami kirimkan atas orang-orang musyrikin itu angin, wa junudan lam taroha, dan tentara-tentara Allah yang mereka tidak melihat. Karena malaikat dipimpin oleh Jibril. Hanya mereka kalah. Mereka pulang. Ketika itu Nabi dalam kondisi masih berpakaian perang, mau melepaskan baju perangnya, datang Jibril. Jangan dicopot dulu baju perang. Kenapa? kita serang Bani Quraidah yang khianat. Karena di dalam kota Madinah terjadi pengkhianatan dari kalangan Yahud Bani Quraidah. Jibril mengajak Nabi SAW untuk jangan melepas baju perangnya, jangan dulu menaruh pedangnya, karena dari dalam terjadi peperangan juga, yaitu Bani Quraidah. Iya, ini sampai pada ucapan beliau, mereka dikalahkan oleh Allah dengan angin, dengan tentara yang tidak melihat dari kalangan malaikat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.